Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul semua di dalam surga. Ya, di sini kita semua ada, sebagaimana kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, kita juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Seperti yang pernah saya permaklumkan sebelumnya, bahwasanya pada malam hari ini ada beberapa pembahasan yang sedikit kita akan bahas, karena yang namanya ilmu itu sangat luas. Ilmu itu sangat luas. Kita membahas beberapa poin di antaranya bukan berarti itu sudah selesai. Kita membahas masalah sholat misalnya bukan berarti sholat sudah selesai. Kita membahas masalah ya adab dengan orang tua, beberapa poin adab terhadap orang tua misalnya bukan berarti adab terhadap orang tua itu sudah cukup. Pada bulan yang lalu kita bahas tema yang berjudul apa? Aku adalah seorang muslim. Aku adalah seorang muslim bukan berarti ketika kita bahas beberapa poin tentang aku adalah seorang muslim berarti itu sudah cukup. Sebagai ciri kita sebagai seorang muslim, ya, ketika kita mengatakan aku adalah seorang muslim, maka aku atau saya akan tunduk, akan patuh terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan aku akan tunduk dan patuh terhadap apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Apabila Allah dan Rasulnya melarang saya, maka saya adalah seorang muslim yang harus meninggalkan larangan tersebut. Saya adalah seorang muslim yang selalu tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Kemudian berikutnya, ketika kita membahas saya adalah seorang muslim, perlu kita ketahui banyak hal yang berkaitan dengan agama kita. Banyak hal yang berkaitan dengan syariat Islam yang mestinya kita semakin perdalam hal tersebut, yang mestinya kita terus mempelajarinya, tidak cukup dengan 1, 2, 3 kali saja. Tetapi belajar itu sejak kita lahir sampai kita mati baru selesai belajar. Sampai kita meninggal dunia baru kita selesai belajar. Itulah pentingnya kita selalu menuntut ilmu. Itulah ciri-ciri seorang muslim yang mengatakan aku adalah seorang muslim. Poin yang pertama yang kita bahas adalah itu aku. Itu adalah aku atau itu aku. Ketika ada yang bertanya, ya, siapa yang puasa pada bulan Ramadan full? Angkat tangan semua. Itu adalah aku. Itu aku. Berikutnya, semua puasa pada bulan Ramadan full kan? Oke, alhamdulillah. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan full tapi tidak ada banyak mainnya? Misalnya game lepas. Siapa? Gak banyak main kesana kemari, berkurang. Udah kelihatan berapa orang sudah. Tadi banyak angkat tangan. Oke, sudah berkurang. Itu aku. Yang ketiga, saya sudah puasa full. Saya sudah mengurangi main. Siapa di antara kalian yang sudah puasa full, mengurangi main, dan rajin membaca Al-Quran, bahkan mengkhatamnya dalam bulan Ramadan? Siapa? Belum. Alhamdulillah ada. Berarti berani saya mengatakan itu aku. Iya kan? Berani saya mengatakan itu aku. Nah, ketika dikatakan siapa yang mau masuk surga? Apakah aku sebagai penghuni surga atau apakah aku berhak sebagai penghuni surga? Berani enggak saya mengatakan itu aku? Sedangkan puasa masih banyak melaksanakan yang didalekan. Atau yang kedua, ketika dilaksanakan, siapa yang tidak pernah ketinggalan sholat di mana-mana? Angkat tangan. Di mana-mana, mungkin di rumah dia sholat, di masjid dia sholat, di sekolah ketika di akis dia sholat. Siapa? Yang selalu sholat, zuhur, begitu azan zuhur, sholat, asar, sholat. Angkat tangan. Berarti yang lain nggak pernah sholat ini? Ya? Ada yang nggak pernah sholat? Oke, alhamdulillah sholat semua. Kalau gitu saya kurangi lagi. Ketika ditanya siapa yang rajin sholat, saya pasti angkat tangan. Entah di masjid, entah di rumah, entah di sekolah, di mana-mana. Ya kan? Berikutnya ketika ditanya siapa yang laki-laki rajin sholat di masjid, alhamdulillah masih. Berikutnya ditanya lagi, siapa yang rajin sholat di masjid tidak main? Ya, tidak suka main di masjid. Ya, duduk. Berikutnya lagi, siapa yang rajin sholat di masjid tidak main dan juga rajin membaca Al-Quran? Ketika murid datang sholat masjid, rajin baca Quran, sudah berkurang. Kenapa? Datang masjid tidak main, pegang handphone, main game di belakang. Iya enggak? Berarti sudah berkurang. Berani saya mengatakan itu aku adalah seorang muslim yang sejati? Tanda tanya besar untuk kita semua. Ya. Berikutnya, yang ketiga. Siapa yang mengatakan aku rajin membaca Quran? Siapa yang rajin baca Quran? Gak apa-apa, mungkin satu kali satu hari itu termasuk rajin, gak apa-apa. Alhamdulillah banyak yang rajin baca Quran. Siapa yang membaca Al-Quran bisa menghatamnya dalam satu bulan? Sudah berkurang. Satu. Alhamdulillah. Ya. Ketika seluruh amal soleh ditanyakan kepada kita, berani enggak saya mengatakan itu aku? Bahasa Inggrisnya apa? That's me. Ya, itu aku. Itu loh yang rajin sholat di masjid, itu aku. Yang rajin belajar, itu aku. Yang rajin puasa, itu aku. Yang rajin menjaga sholatnya, itu aku. Ya. Yang selalu berbakti kepada orang tua, itu aku. Nah, berani enggak kita mengatakan itu aku? Oleh karena itu, benahi diri kita semua, adik-adik ya dan abang-abang ya. Ketika disebutkan tentang amal-amal soleh, ketika disebutkan tentang sifat-sifat orang penghuni surga, ya, bagaimana penghuni surga di situ mereka makan dari buah-buahan yang enak-enak. Yang bisa jawab langsung kasih hadiah. Ya. Apakah sama makanan di dunia dengan di akhirat? Angkat tangan duluan, ya. Apakah sama makanannya di dunia dan di akhirat? Sudah kita jelaskan dalam surat Al-Ghasyiyah, tafsir surat Al-Ghasyiyah. Tidak. Ya. Bagaimana dengan perkataan mereka, orang-orang yang masuk ke dalam surga? Ya, mereka mengatakan setiap kali mereka diberikan makanan di dalam surga, kullama ruziku minha, dari makanan, setiap kali diberikan mereka makanan itu dari buah-buahan tersebut, mereka mengatakan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Oh, ini dia makanan yang kami dulu dikasih di dunia. Ayo. Ini makanan dulu di dunia. Ini masih ingat enggak? Sama. Ayo. Apakah sama makanan di dunia nanti dengan di surga? Ya? Sama. Kalau sama berarti saya sudah makan buah-buahan di surga. Ada yang beda. Kalau sama berarti saya sudah makan apel di surga. Ya? Tidak bagi lebih anak. Kasih yang perempuan satu. Ya, sama atau tidak? Sama atau tidak? Ya? Nah, yuk. Tidak sama? Ya? Tapi kenapa mereka mengatakan kami diberikan makanan seperti makanannya penghuni surga, seperti yang dulu kami dikasih di dunia? Apanya yang beda? Jangan tangan. Rasa. Apalagi? Kelihatannya. Kelihatannya itu sama, dibilang kelihatannya ini mirip ini. Apalagi? Ya. Oke, enggak apa-apa dikasih. Ya, rasa makanan yang berada di surga berbeda dengan makanan yang berada di dunia. Kenikmatan memakannya tidak sama dengan kenikmatan memakannya di dunia. Ketika melihat apel di dunia, pergi ke Coop misalnya atau ke Almera atau ke Lulu kemana saja. Ketika kalian melihat jeruk di situ, yakin enggak jeruk itu manis? Yakin. Melihat jeruk, wah, itu jeruk itu manis, itu jeruk itu pahit. Yakin, yakin tidak? Di surga. Bagaimana? Semuanya tidak ada yang pahit, tidak ada yang tidak enak. Oleh karena itu, ketika dikatakan akan diberikan mereka makanan yang enak-enak di dalam surga, itu sebagai penghuni surga. Nah, ketika menyebutkan tentang kenikmatan penghuni surga, berani enggak saya mengatakan itu aku yang akan memakannya? Berani tidak? Tanda tanya untuk kita. Berarti kita harus memperbanyak amal ibadah kita. Itu aku. Berarti aku harus memperbanyak ibadah. Kalau berani mengatakan itu aku yang akan memakannya, itu aku sebagai penghuni surganya, itu aku anak yang soleh. Oleh karena itu, semakin hari semakin kita membenah diri kita, mengubah sikap-sikap kita yang tidak baik menjadi anak-anak, abang-abang yang baik, agar kita mengatakan itu aku. Aku maksudnya aku yang baik. Berikutnya, ketika kita dilahirkan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda-beda. Seorang muslim diciptakan atau manusia diciptakan berbeda-beda. Ya enggak? Contohnya perbedaannya apa? Angkat tangan. Ya. Kelihatan pendek tinggi. Perbedaannya fingerprintnya, warna kulit, suara, mata, muka, warna, yang perempuan, ya, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda-beda sejak zaman Nabi Adam dulu. Menciptakan manusia, ya. Rambut, apalagi? Telinga, yang perempuan coba. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda-beda sejak zaman Nabi Adam. Contohnya, yang perempuan ada mic-nya di situ. Ya? Apa? Coba pakai mikrofonnya. Ya? Ini kayaknya enggak dihidupin. Ya, apa? Mata? Hah? Mata, ya, perempuan? Aurat. Bisa, ya? Apalagi? Dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Kita semua manusia diciptakan dari satu asal. Ya, Allah menciptakan kita sejak dulu berbeda, ya. Yang lain? Jawabannya betul. Silahkan ambil hadiah satu. Sudah dijawab. Jawabannya adalah sejak kita pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan berbeda. Laki dan perempuan berbeda, itu dia. Itu yang ngomong tadi kayak suaranya Naswa misalnya, yang enggak sama dengan adik atau abangnya misalnya. Misalnya kalau ada abangnya ya. Jadi tidak akan ada sama. Ya, ini sejak pertama kali manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya khalaqadz dzakara wal unsa. Diciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi kita diciptakan tidak sama. Sejak Nabi Adam dulu diciptakan, diberikan perbedaan antara kita semua. Ya, adapun perbedaan di antara seluruh umat manusia banyak. Di antaranya apa tadi disebutkan? Warna kulitnya, bahasanya, matanya, hidungnya, telinganya, sifatnya, karakternya, dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dan mengatakan apa? Ya, setelah menyebutkan tentang fase kehidupan manusia disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahwasanya manusia diciptakan dari air, kemudian berubah menjadi darah, kemudian daging, tulang dan seterusnya. Kemudian Allah berfirman pada surat Al-Mu'minun bagian ayat yang ke-14 atau 15. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma ya, kemudian kami jadikan mereka ansya'nahu khalqan akhar." Kami ciptakan dia makhluk yang lain, manusia yang lain. Maksudnya berbeda sifatnya. Ya, tidak sama kita semua. Satu dengan yang lain, walaupun dia twin keluar, sifat-sifatnya berbeda. Ya enggak? Sifatnya berbeda. Ya enggak? Oh, ini Fadlan sama Abdul misalnya. Mana sama sifatnya berdua? Kemudian apalagi dia tiga yang keluar misalnya, enggak akan sama. Allah sudah menentukan sifat yang berbeda. Warna kulit yang berbeda mungkin. Ya. Tata cara tingkah laku yang berbeda, itu sudah perbedaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Paham maksudnya? Oke. Bahasanya juga berbeda. Ya, besar kecil berbeda. Ini semuanya adalah ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita semua. Pertanyaan saya, berani enggak ya, atau boleh enggak kita mengatakan aku ingin lahir menjadi orang yang ganteng dan kaya? Bisa enggak? Mana bisa? Ya, aku ingin lahir menjadi aku ingin lahir, katanya seperempuan, aku ingin lahir dari orang tua yang cantik, jelita, dan aku dilahirkan menjadi orang yang kaya. Bisa tidak? Tidak akan bisa. Oleh karena itu, ini adalah ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita semua, bahwasanya perbedaan itu adalah sudah ditetapkan. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbedaan di antara laki-laki dan perempuan, bahwasanya kita itu tidaklah sama. Ya, perempuan dan laki-laki tidaklah sama. Satu-satu, saya minta berikan contoh si bedanya sifat laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dulu, angkat tangan. Perempuan lembut, laki-laki keras. Oke, satu-satu ya. Perempuan lembut dan laki-laki keras. Betul, sifat laki-laki itu diberikan mereka sifat yang sedikit kuat. Ya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tubuh mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ya, laki-laki itu diberikan sebagai pemimpin bagi wanita. Ya, kemudian wanita memiliki sifat yang lemah. Berikutnya, yang perempuan sekarang. Yang kedua, berikan contoh perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sifatnya misalnya. Ya. Yang perempuan, ada yang tahu tidak? Ya. Diangkat, dihidupin ke atas. biar kedengeran. Ada perbedaannya? Apa saja, jangan-jangan yang perempuan menganggap kita semua sama ini? Ya. Auratnya, ya betul. Ya, auratnya betul. Ini di masjid. Auratnya betul. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah auratnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan perbedaan antara aurat laki-laki dan perempuan. Begitu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perbedaan, dan ini dalam syariat. Sebenarnya poin-poinnya ada, cuma dengan ini insyaallah kalian lebih paham. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman yang jawab tadi, kasih hadiah. Ya, kayak kecil-kecil salahnya. Nanti ya, kasih ke belakang. Ya. Yang bilang aurat tadi. Ya, Nabil. Ya, di sini perbedaannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbedaan antara aurat laki-laki dan perempuan. Disebutkan dalam surat An-Nur misalnya, ya wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, sampai seterusnya. Kemudian wa yadribna bi khumurihinna 'ala jiyubihinna, panjang ayatnya. Intinya disebutkan bahwasanya aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Angkat tangan. Dari pusat sampai lutut, betul. Aurat laki-laki yang tidak boleh, perhatikan, ini kita semua ya. Aurat laki-laki yang tidak boleh nampak bagi laki-laki lain adalah dari pusat sampai lutut tidak boleh dilihat oleh siapapun. Apa maksudnya? Tidak boleh dilihat oleh siapapun, terkecuali itu masih kecil, adik, bayi misalnya, atau masih 2 tahun, ya, atau masih 3 tahun, atau misalnya di situ adalah orang tua dia, misalnya yang memandikan dia, masih kecil-kecil, itu dimaafkan. Nah, yang kalian yang besar-besar kayak begini, itu sama sesama pun laki-laki itu dilarang. Ini auratnya laki-laki dari pusat sampai itu tidak boleh dilihat oleh siapapun. Oleh karena itu dikatakan apa? Salah satu di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Apakah saya datang ke masjid tutup pusat sampai lutut saya saja? Ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian setiap kali atau ketika kalian datang ke masjid. Ambil pakaian yang terbaik yang kita punya. Pakai jubah, pakai topi, misalnya pakai celana. Ini aurat kita ditutup rapat. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Perhatikan semua, karena ini pelanggaran yang sering terjadi pada anak-anak. Datang selesai main bola, celananya sampai di sini. Apa ya? Begitu sujud, ruku naik ke atas, ya kan? Yang atas terbuka ditarik, yang bawah kelihatan ditarik ke bawah lagi. Sah enggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Pernah sering lihat kan? Sering itu. Karena itu adalah aurat dan salah satu di antara syarat sahnya sholat. Oleh karena itu kalian apabila ingin melaksanakan sholat, maka tutup aurat tersebut. Ini tidak boleh dilihat oleh siapapun. Rasulullah SAW bersabda, ya, la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajuli, ila aurati ar-rajuli. Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Berarti di sini lihat dari pusat sampai lutut tidak boleh ditampakkan kepada siapapun kecuali dalam kondisi darurat. Sakit, ya kan? Sakit misalnya, atau sedang diurut misalnya, atau ada bagian operasi mau dioperasi misalnya, maka hal itu boleh, mau disuntik misalnya, masa bilang, oh jangan dibuka, aku disuntik. Tak bisa. Ini dalam keadaan darurat seperti itu, maka diperbolehkan seperlunya. Ini untuk kalian yang pertama. Sekali lagi, aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut. Apakah berarti saya hanya menutup dari pusat sampai lutut dengan memakai celana pendek? Tidak. Tetapi dituntut kita untuk memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik. Ini yang pertama. Jadi semua kita di sini jangan pernah menampakkan aurat kita kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Berikutnya, aurat perempuan dari mana sampai mana? Silakan. Hadiah. Ya. Yang perempuan sekarang jawab. Dari mana sampai mana? Yang pertama tadi siapa jawab? Yang soal masa. Dari muka, seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kasih yang jawab. Seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Betul. Auratnya perempuan seluruhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, bagi yang perempuan sekarang, apakah berarti dikatakan dari muka, ya, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, apakah saya membungkusnya seperti orang membungkus bantal? Tahu bantal nggak? Ya, biar keras-keras begitu kan, kelihatan-kelihatan kan? Bagaimana? Tidak. Maka di sini wanita harus perhatikan, yang perempuan-perempuan perhatikan. Ketika dikatakan seluruh tubuh dan kecuali muka dan telapak tangan, menunjukkan bukan diikat, ditempelkan di kulit pakaiannya. Tidak, tetapi perlu dilihat syarat-syarat pakaian wanita secara ringkas. Yang pertama adalah dia harus tebal. Ya, harus tebal. Kenapa? Karena aurat jangan sampai kelihatan. Ingat yang pertama tebal. Yang gak perhatikan nanti saya tanya. Pertama adalah tebal. Jadi tidak boleh nampak aurat kalian. Yang kedua, dia harus jarang. Jarang apa namanya? Longgar. Dia longgar, tidak seperti karet yang menempel di kulit. Sama saja kalau misalnya dia tebal tetapi dia melengket, maka itu juga dilarang. Ya, itu juga dilarang. Dia harus tebal dan longgar pakaian tersebut. Yang ketiga, dia tidak boleh jarang. Pakai pakaian yang longgar, misalnya pakaiannya longgar tetapi kelihatan dari jauh, itu juga tidak boleh. Ya, itu juga diperhatikan, tidak diperbolehkan. Berikutnya misalnya, ya, dikatakan lagi tidak boleh menyerupai pakaiannya laki-laki. Apakah sama jubahnya Virgil dengan jubahnya perempuan di sana? Enggak sama. Apakah ada yang memakai jubahnya perempuan di sini? Enggak ada. Tidak ada. Sudah jelas perbedaan pakaian kita. Yang berikutnya, yang perempuan, berikutnya yang kelima, tidak boleh menyerupai pakaiannya wanita jahiliyah atau orang-orang kafir. Orang kafir tanggal 25 Desember pakai santa. Ikut pakai santa? Enggak. Yang santa namanya kan? Yang pakai di kepalanya? Enggak. Atau misalnya orang kafir memakai pakaian-pakaian yang terbuka lebar, misalnya dia terbuka sampai aurat-auratnya nampak. Apakah berani saya mengatakan seperti pengajian yang dulu, saya adalah seorang muslimah? Ini pakaiannya harus menutup. Yang keenam adalah tidak boleh pakaian tersebut pakaian yang syuhrah, atau dikatakan dia itu sebagai pakaian terkenal. Pakaian berapa sih ini? Ah, paling murah-murah nih. Pakaian saya ini mahal. Saya belinya di waktu pergi ke misalnya ke mana ya? Ke England misalnya. Harganya ini mahal sekali, sampai hitung-hitungan rialnya 3.000 rial pakaiannya saja. Tidak boleh seperti itu. Ya, atau yang perempuan juga mau memakai pakaian-pakaian harus yang mahal-mahal. Tidak boleh. Yang penting menutup aurat. Pakaian tersebut adalah menutup aurat. Berikutnya perempuan, ketika kalian mengatakan kecuali muka dan telapak tangan, bagaimana dengan rambut? Berarti termasuk aurat apa tidak? Iya. Rambut adalah termasuk aurat. Sampai mana batasan menutup rambut? Apakah hanya sampai leher? Tidak. Apakah diikat seperti mengikat pocong? Tidak. Bagaimana menutup rambut? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Kalian bisa lihat sendiri. Katanya aku adalah seorang muslim. Aku adalah seorang muslimah. Ikuti apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Lihat di situ dikatakan, "Wal yadribna bi umurihinna 'ala juyubihinna." Hendaklah wanita itu memakai jilbabnya itu menutup saku-saku mereka. Ini saku kan? Tahu saku? Ini ditutup sakunya. Jangan sampai di atas saku di sini, tapi ditutup sakunya. Artinya ditutup jangan sampai nampak perhiasan-perhiasan mereka. Maka di sini adalah kalian yang wanita mengatakan aku adalah seorang muslimah, aku beda dengan laki-laki, jangan samakan pakaian dengan pakaian mereka. Kadang-kadang susah kita membedakan ini laki apa perempuan. Sekarang sudah tiba saatnya banyak fitnah. Laki-laki panjang-panjang pakaiannya, perempuan semakin tinggi pakaiannya. Ya kan? Semakin tinggi semakin naik. Yang laki-laki semakin turun ke bawah. Ya? Sudah berubah dunia ini. Kemudian juga apa? Yang perempuan sudah semakin banyak berada di jalan-jalan. Dan ini adalah perbuatan-perbuatan yang mestinya kita untuk menjauhinya. Ketika mengatakan aku adalah seorang muslimah, aku adalah seorang muslim, aku berbeda dengan laki-laki, aku yang laki-laki berbeda dengan perempuan. Dari aurat saja sudah berbeda. Tadi mengatakan sudah yang pertama, yang kedua auratnya berbeda. Ya, yang laki-laki dan perempuan. Apakah ada laki-laki pakai jilbab? Enggak ada. Iya kan? Enggak ada dan tidak boleh. Haram hukumnya. Karena menyerupai perempuan. Nah, di sini sudah menunjukkan perbedaan kita sudah jelas. Yang laki dibedakan, yang perempuan dibedakan dari segi auratnya atau menutup aurat mereka. Jadi tidak boleh ada menyamakan hal tersebut. Ya, artinya laki-laki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki-laki, ataupun mereka bersifat seperti sifat laki-laki atau bersifat seperti sifat perempuan. Nah, yang ketiga, sebutkan perbedaan yang laki sekarang. Perbedaan yang ketiga apa? Laki-laki dan perempuan. Yang pertama tadi apa? Perempuan lembut. Oke, yang kedua tadi apa? Auratnya. Yang ketiga? Laki-laki laki-laki pakai logika. Ngerti logika? Apa katanya itu logika? Bahasanya terlalu tinggi nih, katanya enggak bisa dijangkau. Enggak bisa saya ambil tinggi kali itu, ya. Laki-laki pakai logika, perempuan pakai hati. Maksudnya? Iya, bagaimana ya? Jawab-jawab itu enggak bisa nih, bagaimana ya? Silakan, betul. Tapi jelasin dulu logikanya apa? Jangan kasih sambil bilang logika. Ya? Oke, laki-laki berbeda sifatnya dengan wanita. Wanita lebih mendahulukan perasaan mereka atau hati mereka dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki mereka diberikan ya berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti perempuan tidak berpikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wanita itu banyak di antara mereka yang penghuni neraka. Ya, karena mereka, kalau ini pembahasannya ada ibu yang datang misalnya dikatakan bahwasanya yakfurnal asyir. Ya, mereka itu lupa dengan kebaikan suami mereka. Ini bagi yang sudah menikah. Berikutnya dikatakan di situ apa? Di antaranya adalah mereka wanita itu kurang akal dan kurang agamanya. Kenapa dia kurang akal dan kurang agama? Kurang akal bukan berarti tidak yang pintar yang perempuan. Tidak, kurang akal dikatakan bahwasanya persaksiannya wanita itu adalah perbandingannya dengan laki-laki, satu laki-laki, dua wanita persaksiannya. Itu persaksian. Nah, ini pembahasannya agak berbeda dengan usia kalian. Itu persaksian. Yang kedua dikatakan bahwasanya mereka itu adalah, ya, wanita tersebut dia kurang agamanya. Kurang agamanya, inilah perbedaan yang berikutnya. Ya, bahwasanya wanita itu dia haid, laki-laki di tidak. Ada laki-laki yang haid enggak di sini menstruasi? Enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada perempuan yang menstruasi. Di sini dikatakan alaisa idza hadat lam tusalli wa la tasum, bukankah wanita ketika dia haid bagi yang perempuan? Bukankah kalian ketika kalian haid itu kalian tidak salat dan tidak puasa? Pasti haram hukumnya salat atau puasa. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan itu kurang agamanya. Nah, lihat sekarang perbedaannya di sini yang disebutkan oleh tadi bayan misalnya, perempuan lebih mendahulukan perasaan mereka. Oleh karena itu mereka perempuan, sebenarnya ini pada poin yang satu ini banyak poin di setelahnya. Oleh karena itu hak-hak dalam Islam tidak diberikan kepada wanita dalam beberapa hal. Di antaranya ini bagi bapak-bapak atau ibu-ibu misalnya, hak perceraian tidak diberikan kepada perempuan. Kalau perempuan diberikan hak perceraian, sakit hati dikit telat pulang suaminya, wah bapak ini telat pulang nih, udah saya ceraikan. Nah, enggak bisa. Ya? Itu makanya hak perceraian tidak diberikan kepada perempuan dan diberikan kepada laki-laki. Ya, oleh karena itu perempuan lebih mendahulukan, dia sifatnya atifiyah, lemah lembut, sifatnya lebih mendahulukan perasaannya. Orang enggak enak, ya. Ya, enggak enak. Itu sifat yang ada pada mereka. Berikutnya sifat yang lain. Atau bagaimana ciri yang lain yang berbedanya laki-laki dan perempuan? Saya ambil dua lagi baru kita pindah ke yang lainnya. Wah, ini tinggi sedikit ini. Ya, bisa tapi betul. Kalau laki-laki katanya, ya, dia mencari surganya di ibunya atau di orang tuanya. Kalau perempuan di suaminya. Ya, ini nanti ini. Insya Allah ini khusus untuk abang-abang. Ya. Ini adalah perbedaannya juga. Yang lain. Ya. Ya, yang lain. Ini dalam hukum agama yang kita yang sama soal perbedaan mereka dalam agama dan juga bisa dalam hal yang lain. Ya. Itu sudah makhluk. Yang lain? Ya. Perempuan get pregnant. Hamil. Ya, hamil. Perempuan. Oke, bisa juga. Oke. Ini diantara perbedaan-perbedaannya. Yang pertama adalah laki-laki memiliki sifat yang berbeda, aurat yang berbeda dengan wanita. Kemudian juga laki-laki dan perempuan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi qawamah atau kepemimpinan mereka. Ya, kekuatan laki-laki tidak sama dengan wanita. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, dalam hal ibadah, dalam masalah ibadah, apakah laki-laki dan perempuan sama? Angkat tangan. Yang perempuan dulu. Yang perempuan dulu, belum ditanya dari tadi. Nah, dalam hal ibadah, apakah laki-laki dan perempuan sama? Yang jawab, ayo. Dalam melaksanakan ibadah, apakah laki-laki dan perempuan sama? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Ya? What? Sekali lagi? Yang laki-laki sebenarnya suami masjid dan harus sholat. Oke, terus yang perempuan? Yeah, I know. Yang perempuan tidak? Sebaiknya perempuan sholatnya di rumah. Oke, boleh. Itu perbedaannya dalam masalah ibadah. Ada lagi gak kesamaannya? Apakah ada persamaannya? Ya. Tadi betul dibilang bahwasanya perbedaannya dalam masalah ibadah adalah laki-laki sholatnya di masjid, Jumatnya juga wajib, yang perempuan di tidak, ya. Wajib sholat bila sudah balik. Semuanya wajib sholat bila sudah balik, ya. Wajib sholat bila sudah balik, betul. Yang lain? Ya, beda atau samanya dalam masalah ibadah? Ya, tadi sudah. Ya. Gimana? Sholatnya bagaimana? Gerakannya. Sholatnya, gerakannya, ini ada persamaan. Sholatnya laki-laki dan sholatnya perempuan tidak berbeda. Karena Rasulullah mengatakan innan nisa'a syaqa'iqur rijal. Ya, itu mereka sama dalam melaksanakan ibadah. Persamaannya dalam masalah ibadah, haji sama, sholat sama, ya, wudu sama. Tidak ada wudunya perempuan begini dulu, laki-laki begini dulu. Sholatnya laki-laki begini dulu, perempuan begini dulu. Tidak ada. Haji sama, puasa sama. Ini ibadah ya. Beberapa ibadah yang laki-laki dan perempuan itu sama dalam melaksanakannya. Tetapi pada beberapa hal mereka berbeda dalam tata cara pelaksanaannya. Seperti tadi adalah melaksanakan sholat di masjid misalnya. Ini perbedaan-perbedaan yang lain. Perempuan dalam masalah ibadah ya. Perbedaan atau persamaannya dalam masalah ibadah. Laki-laki sebagai pemimpin sholat, perempuan bagaimana perempuan? Perempuan jadi imamnya. Boleh gak perempuan jadi imam? Boleh. Pada sekelompok perempuan, sama-sama perempuannya boleh. Tetapi kalau ada laki-laki di situ, tidak boleh dia menjadi imam. Betul, ya. Laki-laki jadi muazin, perempuan tidak. Oke, bisa. Perbedaannya. Ya, itu dalam masalah ibadah. Karena azan itu adalah ibadah dan qomat ibadah. Sama, dia itu laki-laki, tidak mesti dia mandi. Kalau sudah balik, ya tidak ada. Kalau sudah bermimpi, nah, itu, ya. Berikutnya. Laki-laki sama perempuan berbeda karena dalam masalah ibadah. Perbedaannya, ya. Kalau puasa kadang-kadang perempuan itu spesial. Kalau puasa kadang-kadang perempuan itu spesial, betul. Dalam puasa bisa saya ambil kayak dari segi usia. Perempuan itu dia spesial, ada dia tidak puasa. Laki-laki wajib puasa. Bagi perempuan apabila dia haid dia tidak puasa. Oke, bisa. Kalau yang jawab tadi hisab saya gak kasih hadiah. Ya, yang lain. Dalam masalah ibadah, perbedaan atau persamaan antara laki-laki dan perempuan? Ya, yang perempuan sekarang coba. Yang perempuan dulu. Yang bisa jawab langsung dikasih hadiah. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam ibadah atau persamaannya dalam ibadah. Ayo. Tadi azan sudah. Apalagi? Tadi sudah sholatnya di belakang. Ya. Perempuannya nggak usah berisik. Bisa juga. Boleh persamaan atau ininya udah ada dia kan. Ya, yang perempuan dulu. Sama-sama harus Okay, betul. Persamaannya dia harus sama-sama percaya dalam rukun Islam, rukun iman atau melaksanakan amal soleh. Perbedaannya? Ya, yeah, ada suara juga. Ya, yang perempuan silakan. Betul, sudah ada dia kan? Laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan ibadah umrah, laki-laki ganti baju pakai baju ihram, perempuan tidak, karena aurat mereka semuanya ditutup. Betul. Sudah ada hadiah tadi, ya. Laki-laki harus dalam umrah ketika tahallul, laki-laki harus botak, perempuan tidak. Udah. Oke. Okay. Yang sudah jawab dua kali nanti ada poinnya, ya. Sebelum nikah laki-laki harus pilih jodoh, perempuan juga harus pilih. Ya, yang lain? Ya, yang perempuan? Gak ada? Oke, sekarang berikutnya lihat. Tadi-tadi saya menyebutkan perbedaan penciptaan laki-laki dan perempuan sejak Allah pertama kali ciptakan di dalam surga, ya enggak? Betul apa betul? Betul. Oke. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan antara sifat laki-laki dan sifat perempuan di dunia. Betul apa betul? Betul, benar ya. Berikutnya yang ketiga, kita menyebutkan perbedaan dan persamaan antara laki-laki dalam masalah ibadah. Betul apa betul? Betul. Oke. Lihat. Di sini sudah Allah Ta'ala bedakan dari sifatnya laki-laki dan sifatnya perempuan. Ya. Dari sini sudah Allah bedakan. Sifatnya laki-laki dibedakan. Sifatnya perempuan juga beda. Hal dalam melaksanakan ibadah, asal ibadah itu sama. Ingat yang perempuan? Asal ibadah itu sama. Salat sama-sama wajib salat, zakat sama-sama wajib zakat dan seterusnya asalnya. Tetapi beberapa cara pelaksanaannya berbeda. Perempuan misalnya dia bacanya pelan. Itu dalam tata cara pelaksanaan. Asalnya sama. Berikutnya lihat sekarang. Kita sudah sepakat laki-laki dan perempuan berbeda apa sama? Berbeda. Sepakat semua kan? Sepakat. Dalam masalah ibadah juga berbeda. Masih banyak lain sebenarnya. Masalah warisan juga berbeda. Masalah hukum jihad juga berbeda. Masalah laki-laki pergi musafir tanpa mahram, dia itu pergi mau kemana aja laki-laki bisa. Perempuan tidak boleh kecuali harus ada abangnya atau bapaknya misalnya. Ya enggak? Masih ada lagi yang lain. Perbedaan-perbedaan atau kesamaan laki-laki dan perempuan dalam masalah ibadah. Tetapi secara umumnya laki-laki diciptakan berbeda dengan wanita. Nah, perhatikan sekarang yang perempuan dan yang laki-laki atau kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala membedakan antara laki-laki, membedakan antara perempuan. Perhatikan sekarang, kita sudah dibedakan kan? Laki dan perempuan. Pertanyaannya, apakah dibenarkan di dalam Islam kita bercampur laki-laki dan perempuan? Ya? Kan tadi sudah berbeda kan? Apakah dibenarkan dalam Islam laki-laki dan perempuan bercampur? Ikhtilaf? Tidak. Ya? Tidak. Apa arti bercampur di sini? Maksudnya apa? Ya? Bercampur atau berteman bergaul dengan misalnya syekal, cari temannya buat PR berdua-duaan, itu tidak? Tidak boleh. Sudah jelas kita sudah berbeda kan? Tidak boleh. Ya, atau misalnya kita misalnya dalam sebuah acara kecuali dalam kondisi darurat yang tidak bisa kita hindari, maka itu dimaafkan. Contohnya, kita pergi ke mall. Apa bisa kita mengatakan mall ini khusus mall laki-laki? Enggak. Apakah bisa kita mengatakan mall ini khusus mall perempuan? Tidak. maka hal seperti itu dalam kondisi darurat itu dibenarkan. Tetapi secara umumnya tidak boleh bergaul antara laki-laki dan perempuan, artinya bercampur mereka, karena sifat dan jenis yang Allah Subhanahu wa taala bedakan mereka. Berikutnya yang keempat atau bagian yang dekat-dekat dengan terakhir. Perhatikan semua. Setelah perbedaan yang Allah taala berikan, bintang misalnya tidak sama dengan kakaknya ya. Enggak sama kan? Pakaian berbeda misalnya, semuanya berbeda. Dari segi ibadah juga berbeda. Nah, sekarang ketika seorang, apalagi kalian yang sudah besar, yang sudah kelas 9 misalnya, yang kelas 10 misalnya, dan seterusnya, kita memang diberikan, laki-laki dan perempuan itu diberikan perbedaan, ya, diberikan kita perbedaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan berarti, ya, perhatikan sebisa mungkin mencapai usia kalian. Bukan berarti perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini menunjukkan kita tidak boleh bersama selamanya. Paham apa tidak? Tidak. Paham? Tidak. Bukan berarti laki-laki sama perempuan beda kan? Beda. Bukan berarti mereka hidup di dunia lain, saya hidup di dunia lain. Paham maksudnya? Tidak boleh bersama perempuan sama sekali. Apa betul? Tidak. Maksudnya begini. Bukan berarti dengan diciptakan kita berbeda berarti kita menjauh dari mereka. Paham maksudnya? Oke. Suatu saat pasti akan berjumpa. Dan bukan berarti laki-laki harus bersama laki-laki, perempuan harus bersama perempuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada laki-laki dan wanita itu ada rahmat atau kasih sayang atau yang namanya apa? Cinta. Sekarang saya tanya, bukan love ini. Sekarang saya tanya, cinta enggak sama kucingnya? Suka enggak sama kucingnya? Enggak ada kucing. Oke, siapa punya kucing? Oke. Suka sama kucingnya enggak? Suka. Ya enggak? Suka. Bukan berarti suka sama kucing kita harus bikin begitu, tidak. Paham maksudnya? Ya, rasa cinta yang anak yang kecil-kecil punya kucing? Punya apa? Kelinci. Oh, suka sama kelincinya enggak? Wah, suka sama kelinci dia. Nah, suka sama kelinci. Suka sama sesuatu bukan berarti memberikan segalanya untuk hal tersebut. Perhatikan sekarang. Ya. Dari siang berbeda. Perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam pertama kali, Allah memberikan rasa cinta kepada siapa? Istrinya? Hawa. Pertanyaan saya, kita sudah cerita pertama kali dulu tentang kisah Kabil dan Habil. Kenapa mereka saling membunuh? Angkat tangan. Karena Kabil iri sama Habil. Kenapa dia iri? Karena apa itu Habil dapat istri. Ya, kenapa? Lebih suka Habil dari Kabil. Karena bapaknya lebih suka Habil daripada Kabil? Bisa juga. Ya, kenapa? Karena yang perempuan coba jawab. Kenapa Qabil dan Habil saling membunuh? Asalnya kenapa? Qabil disuruh nikah sama kembarnya Habil. Ya. Habil suruh nikah sama kembarnya Qabil. Ya. Tapi Qabilnya nggak mau, terus dia bunuh Habil. Betul. Kenapa dia tidak mau? Karena kurang cantik. Ya enggak? Karena dia kurang cantik. Kayaknya sudah dapat hadiah ini. Sudah dapat belum? Kalau sudah, oke, enggak apa-apa. Yang jawab kasih. Bukan berarti, nah, ini dia dikatakan dia suka karena dia apa? Cantik. Yang satu ini dia tidak suka karena dia tidak cantik. Pendekatannya begini. Yang suka pelihara kucing yang mana? Mana suka kucing? Ya. Kucingnya kalau dia itu sudah banyak kotor-kotornya, suka pelihara apa enggak? Udah kakinya jorok-jorok, terus rambutnya udah begini-begitu, mau apa enggak deketin? Enggak. Kelincinya, misalnya kelincinya itu banyak rusuk gininya, kotor-kotor, enggak mau dipegang kan? Enggak mau, dia harus bersih dulu. Nah, Dalam hal seperti ini, itu diberikan kepada setiap orang, itu rasa cinta, rasa suka kepada yang baik-baik. Nah, perhatikan sekarang. Jadi, laki-laki dan perempuan itu dibedakan, tetapi mereka diberikan rasa cinta atau rasa suka. Suka sama sesuatu, itu pasti semua kita. Suka sama kucing, suka sama kelinci, suka sama makan ini dan seterusnya suka. Dan juga suka sama lawan jenis. Ya, artinya yang sudah besar-besar seperti itu. Nah, bukan berarti kita memberikan rasa suka kita itu yang berlebihan kepada sesama kita. Paham maksudnya? Tidak boleh. Suka enggak berteman sama Umar? Suka berteman sama Maria. Benar. Masa enggak suka? Oh, pergi kamu, saya enggak suka berteman sama kamu. Yang perempuan, ah, kamu ini berteman sama saya. Enggak boleh. Bukan muhrim. Wah. Misalnya ada yang salah tempatin bukan muhrim. Pernah saya dengar laki-laki sama laki-laki, eh, bukan muhrim katanya. Ya, bukan ya. Jadi suka sesama teman itu adalah baik. Ya, misalnya saya suka kalian datang mengaji di sini, tetapi suka yang namanya ghariza atau yang berlebihan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh suka yang berlebihan sekali yang mengarah kepada seperti misalnya seseorang, ya, dia suka jadinya dia peluk-pelukan terus sama temannya, itu enggak boleh. Paham maksudnya? Ya, aku saya suka sekali sama kamu. Coba lihat, ya, misalnya bagian-bagian aurat kamu. Oke, itu tidak boleh. Paham maksudnya? Oleh karena itu kita mengatakan perbedaan aurat antar laki-laki dan perempuan berarti tidak boleh ditampakkan kepada siapapun walaupun kita itu berteman dan kita sangat suka sama mereka. Paham maksudnya? Nah, contohnya tadi perhatikan. Misalnya di belakang Fahad. Ya, Fahad suka sama Alif misalnya. Misalnya suka berteman. Wah, misalnya bukan berarti suka segala-galanya, tidak. Ya, aku suka berteman. Ayo kita pelajar yuk ke koop. Silakan. Apa maksudnya? Ayo kita pergi ngaji. Suka ngajak misalnya ngajak junior pergi ngaji. Suka. Saya suka berteman sama kalian. Saya suka. Apa maksudnya? Nah, tetapi tidak boleh sukanya itu diberikan berlebihan. Apa maksudnya? Oke. Oleh karena itu kita bahas beberapa poin tadi masalah aurat agar jangan sampai kepada orang yang sangat kita suka pun kita tampakkan aurat kita. Paham maksudnya? Begini contohnya. Abib, misalnya lagi kencing. Oh, misalnya contoh, sekedar contoh. Dia lagi kencing. Aduh, mulas perutnya kencing. Nah, Abib, teman-teman baiknya siapa, Abib? Yang temannya yang paling best friend, best friend siapa? Obama. Yang best friend-nya siapa, Abib? Ada banyak siapa di sini misalnya? Ada banyak best friend-nya. Siapa? Ya? Nabil, oke. Perhatikan ini contoh. Ya, ini contoh. Karena ini harus menyesuaikan dengan teman-teman kalian. Contohnya, Abi lagi sakit perut mau kencing. Teman baiknya katanya best friend-nya Nabil. Kita kan pernah sakit kencing kan? Siapa yang enggak pernah kencing angkat tangan? Semua kan sudah kan? Benar enggak pernah kencing? Saya tanya bapak ntar. Ya, begini. Bapak ada belakang, udah pergi. Perhatikan, kita semua kan pernah kencing kan? Pernah buang air kan? Iya enggak? Nah, best friend-nya Abe adalah Nabil katanya. Apakah boleh Nabil melihat Abe ketika kencing? Paham maksudnya? Walaupun kita best friend, kita suka sama teman, bukan berarti aurat kita tampakkan kepada mereka. Paham maksudnya? Tidak boleh. Ya, tutup pintu kuat-kuat. Ada batasan yang tidak boleh diganggu. Laki-laki diberikan berbeda sifatnya dengan perempuan. Ya, oleh karena itu perbedaan itu adalah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmahnya satu dengan yang lainnya. Ya. Bahasanya Sesatlah orang yang mengatakan laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Oke, sekarang sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Yang bertanya dan pertanyaannya sesuai, saya kasih hadiah. Kalau di surga, is man and woman together or separated? Oke, okay. In surga, in paradise, in woman and man together or separated? Apakah di surga laki-laki dan perempuan itu dipisah atau sama? Ayang jawab siapa? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Ya, angkat tangan apa duluan tadi? Langsung begini ya. Ya, laki-laki dan perempuan dipisah apa di ini di surga? Ya, dipisah? Enggak. Ya, sama dalam pengertian apa? Ya? Ya? Dia bersama dalam pengertian bersama satu rumah atau berjumpa? Oke, sah. Mereka dalam surga bersama, bukan berarti perempuan-perempuan, ya? Jawabannya bukan berarti yang perempuan satu rumah, laki-laki satu istana, perempuan yang tidak, ya? Oleh karena itu pada di padang mahsyar mereka dikumpulkan jadi satu semuanya. Yang perempuan dulu, satu-satu. Yang perempuan dulu, silakan ada yang bertanya. Yang bertanya dikasih hadiah. Yang jawab juga dikasih hadiah. Ya. Yang bertanya perempuan silakan. Oke, yang bertanya kasih hadiah. Batas aurat perempuan dengan perempuan. Ya, yang jawab yang perempuan. Siapa yang bisa jawab di situ yang perempuan? Yang bisa jawab dan jawabannya betul, saya kasih hadiah. Batasan aurat yang perempuan dengan perempuan. Ya, ada yang bisa jawab di situ? Ambil mic-nya dan ngomong langsung. Ya. Yang perempuan? Oke, yang laki-laki ada bisa jawab? Batasan aurat perempuan dengan perempuan dari leher sampai kaki? Enggak, salah. Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ya? Katanya di situ dari leher sampai kaki. Ya? Bagaimana? Aurat perempuan antara ya terus dari dada sampai lutut. Ya. Berikutnya. Ini yang jawab satu orang apa dua orang nih? Maksudnya udah dapat hadiah belum? Suaranya kayak mirip-mirip soalnya. Jangan-jangan numpukin hadiah satu orang nih. Ya. Oke, perhatikan. Auratnya perempuan dengan perempuan yang lain dikatakan bahwasanya sebaiknya ditutup, ya, semuanya ditutup bagi mereka. Nah, kalaupun itu nampak, ini sebenarnya perselisihan yang terdapat di para ulama, bolehnya kelihatan rambut mereka misalnya dan juga atau bagian betis atau kaki mereka sesama perempuannya, tetapi sebaiknya itu ditutup. Ya, sebaiknya ditutup. Dan perhatikan, aurat perempuan itu tidaklah sama ditampakkan berbeda dengan laki-laki. Perhatikan di sini. Yang perempuan dia mahramnya adalah suaminya misalnya bagi ibu-ibu. Katanya ini SMS banyak ibu-ibu datang. Nah, ibu-ibu misalnya aurat dengan suaminya itu tidak ada batas. Yang kedua, anak dengan bapaknya misalnya. Apakah sama dengan yang pertama tadi? Tidak. Ya, tetap sang anak harus menjaga menutup auratnya tetapi tidak sesempurna ketika dia keluar. Begitu juga dengan abangnya misalnya atau kakaknya atau adiknya misalnya. Berbeda. Mereka menjaga aurat atau batasan aurat mereka. Sesama perempuan yang muslim juga mereka sebaiknya menutup aurat mereka karena dengan itulah akan nanti nampak dikatakan disifatkan mereka rambutnya begini dan begitu sama teman yang lain. Oleh karena itu sebaiknya adalah ditutup, walaupun sebagian mengatakan bolehnya di bagian rambut ya atau bagian kakinya. Wallahu ta'ala. Ya, yang lain. Yang tadi kalau belum mendapat hadiah, saya kasih hadiah. Sudah dapat hadiah belum yang tadi? Sudah katanya ya. Tadi dapat dua. Oke, enggak apa-apa. Ya. Ya? Oke, pertanyaannya berikutnya, kasih hadiah. Bolehkah, boleh enggak kita tidur bersama ibu kita setelah kita balik? Boleh enggak? Angkat tangan jawabnya. Ya. Ya? Kenapa? Yang laki yang perempuan juga ada. Ada beberapa ibu-ibu nanya saya juga sama, sang anak tidur, suka tidur sama orang tuanya sampai dia kelas berapa itu? Usia 15 tahun. Bahkan sampai ada yang sudah kelas SMP, sudah kelas 10. Kelas 9. Itu juga masih ada tidur dengan orang tuanya. Boleh tidak? Tidak. Kenapa? Why? Yang enggak bisa jawab boleh bahasa Inggris enggak apa-apa. Ha? Ya? Karena enggak boleh, iya, karena enggak boleh, ya. Karena darah, ya. Kenapa tidak? Udah ada dosanya? Oke, berikutnya. Udah balik, sudah? Udah kan? Emosi sudah ganti, apalagi yang lain? Balik. Ya? Mengganggu yang lain pas balik udah dewasa, yang namanya juga balik udah dewasa. Udah dewasa maksudnya ya, ya udah dibataskan. Perhatikan sekarang, perhatikan sekarang, Rasulullah SAW melarang, lihat, melarang seseorang laki-laki tidur dengan laki-laki yang lain dalam satu selimut juga dilarang loh. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Ya? Laki-laki sama laki-laki dalam satu selimut. Itu dilarang. Bagaimana kalau sebaliknya? Oleh karena itu maaf. Maaf sekali banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hal-hal tersebut itu masih berlaku. Waliyadzubillah. Ya, yang tidak kita ingin terjadi ibu-ibu sama anak ataupun anak sama bapak dan yang lainnya. Maka hati-hati. Kenapa? Karena yang tadi mereka sudah balik dan dari segi emosi dan pikiran mereka sudah berbeda. Kalau saya tanya sekarang, adik namanya siapa? Fadlan. Yang ini? Fadlan. Fadlan juga? Namanya Fadlan. Fadlan tuh ditanya, pergi ke, misalnya pergi ke galeri atau kemana? Mau beli apa? Mau beli mobil remote, mau beli pesawat? Iya, coba tanya Fadli. Fadli, masuk ke apa namanya, ke galeri mau beli apa? Pasti, saya mau beli baju, mau beli celana. Mau beli mobil remote enggak? Mau beli pesawat? Enggak mungkin. Berbeda dengan Fadli dengan Fadlan. Apa maksudnya? Paham enggak di sini yang bertanya? Abdul. Abdul ya? Iya. Ya, paham enggak? Berbeda kan? Dari segi emosi mereka, keinginan mereka sudah berbeda. Dan dari segi kewajiban mereka dalam menjaga aurat mereka sudah berbeda. Dalam segi ibadah juga sudah berbeda. Oleh karena itu dalam hukum Islam, perhatikan semua. Pada hari Sabtu yang lalu kita membahas ciri-ciri seorang laki-laki dan perempuan menjadi balig. Ya kan? Nah, berarti kalau kalian sudah balig, ciri-cirinya apa? Air seperti warna apa? Putih yang ya? Itu contohnya seperti air apa? Air? Bukan. Seperti air kanji, tepung. Kanji sudah kan? Oke. Maksudnya apa? Di sini sudah kalian itu tidak boleh bersama ibu tidur. Yang perempuan tidak boleh bersama bapaknya. Dan perlu dilihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dipisah tidur sejak masih kecil. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat." Ya kan? Yang belum hulum, yang belum bermimpi. Ini belum bermimpi saja dia harus meminta izin ke kamar orang tuanya itu pada 3 waktu misalnya. Yang kayak kalian. Ya, berarti di situ dia dipisah setelah mulai dia berusia balita atau sekitar 4 tahun itu sudah dipisah. Bapak-bapak dan ibu-ibu usahakan pisah anaknya tidur. Walaupun misalnya tidurnya itu dalam satu tempat, satu kamar, minimal dia pisah ranjangnya. Ataupun satu ranjang dipisah dengan bantalnya. Ataupun memiliki kamar yang berbeda, dipisah satu kamar untuk mereka. Ini karena dalam Islam tidak boleh bersama. Berikutnya, yang bertanya lagi sebelum saya tutup. Ya? Kenapa kita harus belajar ini? Yang jawab siapa? Oke, okay. Ya. Biar dapat pahala. Dengar jawabannya itu yang tanya, ya. Betul. Agar kita tahu bahwa perbuatan itu jangan sampai kita lakukan karena nanti kita melakukannya berdosa. Agar kita tahu ini dipakai sama ibu-ibu atau anak-anak. Mencabut nggak bisa, ya? Ini dipakai sama ibu-ibu atau laki-laki? Laki-laki. Biar tahu ini loh pakaiannya Farhan. Ya, bukan yang dipakai sama ibunya Farhan. Ya, yang lain apa? Biar kita bisa mengamalkannya, iya. Biar kita tahu itu semua dan kita bisa mengamalkannya. Tahu perbedaan antara laki dan perempuan, apa batasan-batasan auratnya. Ya. Biar tahu aturan-aturannya. Ya. Biar dapat ilmu. Betul, tuh biar dapat ilmu, ya. Ya. Biar bisa masuk surga. Betul, karena menjauhkan hal-hal yang dijauhi. Biar dapat pahala. Biar dapat pahala, ya. Oke. Faedahnya yang bisa kita ambil dari mengetahui ini semua, agar kita tahu batasan-batasan yang harus diketahui. Yang bertanya nih, biar tahu batasan-batasan mana antara laki-laki dan perempuan. Ya, baik dari sifatnya. Jadi kita tahu kalau sifatnya wanita itu bagaimana. Begitu juga laki-laki dan juga tanggung jawab dan juga dalam masalah ibadah. Kita tahu kalau ada perempuan misalnya yang tidak puasa, berarti dia sudah berbeda. Ya, itu berbeda perempuan. Laki-laki tidak dan tidak puasa. Paham maksudnya? Oke, yang lain? Nanti saya, dua-duanya ya. Kayak rendah maksudnya? English, no problem. No problem, English. Oke, kenapa, dua-duanya nanti saya jawab. Kenapa perempuan diberikan lemah? Mungkin begitu ya. Iya, karena itu fitrah yang Allah berikan kepada mereka. Coba, kalau usianya sama-sama 15 tahun. Siapa 15 tahun? Yang gede-gede bisa ngangkat barang berat-berat kan? Coba suruh wanita bisa bawa apa enggak? Kekuatan mereka berbeda. Ya enggak? Kemudian wanita itu kenapa diberikan mereka? Ya, lemah, sifatnya wanita itu lemah, tetapi mereka juga diberikan kekuatan yang tidak diberikan kepada laki-laki. Ya, contohnya mereka bisa hamil, tahan rasa hamil. Tidak ada yang dimiliki laki-laki. Ada banyak hal yang lainnya, tapi ini sesuai untuk kalian. Yaitu diberikan mereka lemah karena memang fitrahnya agar kita laki-laki sebagai pemimpin. You understand? Yes. Ya, karena kita ini pemimpin bagi perempuan. Ya, oleh karena itu Rasulullah mengatakan siapapun orang yang menyerahkan urusannya kepada wanita maka akan rusak urusan tersebut. Ya, dikatakan hal tersebut Rasulullah SAW karena sifat mereka yang lemah, tidak tegas dan tidak kuat. Berikutnya yang lain, yang tadi kalau misalnya dilarang kita ketika hal itu darurat, misalnya pergi bersamaan, pergi naik gunung, misalnya seperti itu diperbolehkan insya Allah, tetapi dengan menjaga batasan-batasan yang ada. Kalau bisa dijauhi, sebaiknya dijauhi. Kalau hal tersebut dijauhi, sebaiknya dijauhi. Ya, karena susahnya untuk menjaga batasan-batasan tersebut yang kalian yang tahu yang kalian lakukan. Ya. Jelas beda tadi. Ya, kan sudah ada kita sebut perbedaannya. Sama beberapa dalam kewajiban dalam melaksanakan ibadah. Sama hak berbeda. Waris hak waris berbeda. Ya. Kewajiban berbeda. Laki-laki wajib memberikan nafkah kepada perempuan, tetapi perempuan tidak wajib dan seterusnya. Nah, ini sering nanya yang agak tinggi-tinggi. Kasihan yang kecil-kecil. Ya, yang lain sudah? Kita mau tutup nih, ya. Bolehkah perempuan jadi pemimpin negara? Oh, tinggi lagi ini. Perempuan jadi pemimpin negara. Maka itu tidak sebaiknya perempuan dijadikan sebagai pemimpin negara. Dalilnya banyak, salah satunya tadi. Ya. Sudah kita tutup ya? Oke. Jadi, perhatikan kesimpulannya sekarang. Kita mengetahui, kita tutup sekarang, saya ambil kesimpulannya, kita mengetahui bahwasanya laki-laki dan perempuan diberikan sifat yang berbeda. Diberikan kita kelebihan yang berbeda-beda. Diberikan kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu sebaiknya kita melihat perbedaan tersebut. Aurat juga berbeda. Ya, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus mengetahui hak dan kewajiban kita yang berbeda-beda satu dan perempuan. Kewajiban saya laki-laki menutup aurat yang mana saya tutup? Perempuan kewajiban saya menutup aurat bagian mana yang saya tutup? Ya, wallahu ta'ala a'lam. Sebenarnya masih banyak pembahasan-pembahasan yang serupa dengan pembahasan ini, tetapi sekali lagi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu atau abang-abang di sini yang bertanya agak tinggi, jadi harus menyesuaikan dengan adik-adik kalian yang masih kecil. Karena perlu diketahui kalau kita membahas pembahasan yang agak tinggi yang tidak bisa atau belum saatnya diketahui oleh yang kecil-kecil, maka itu akan membuahkan hal yang negatif untuk mereka. Maka sebisa mungkin kita menjauhkan hal-hal atau menyebut-menyebut sesuatu yang agak kesannya sensitif. Sebenarnya ini perlu diingat untuk semua yang sebesar yang perempuan, yang gadis-gadis ataupun yang muda-muda, pembahasan yang berkaitan dengan yang seperti di pengumuman, apalah tulisannya di situ, singkatannya LGBT apa yang lainnya, misalnya itu harus pembahasan yang lebih tegas, keras dan juga harus dengan pemahaman yang matang atau khususnya adalah bagi yang usia 14 ataupun 13, 14 ke atas. Ini perlu diketahui. Ya. Tetapi karena banyaknya yang ada adik kita yang datang ke sini, jadi harus menyesuaikan dengan usia mereka. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi yang jawab belum dikasih hadiah? Hah? Sudah dikasih kau? Hey. Siapa punya? You? Hah? Di sini. Oh. Hey. Ada air. Ada air yang minum air. Lupa kita ambil airnya. Ini ada air yang minum. Ada air. Yang mau minum ada air nih. Lupa. Besok. Ada. Yang mau minum ada air nih, ada air, ada jajan nanti di bagian. Oh iya, ya lupa ngasihnya ya. Yang nanya tadi kan, gak ingat. Siapa lagi yang tadi yang belum yang bertanya dan belum dikasih? Sudah semua ya? Sudah. Belum nih. Dan dan. Wow. Everyone, only three remaining, two. Dah habis. Yes, enough. Yes, enough. Allahu Akbar. Tunggu. Sakit-sakit ini. Yaudah, Armsel ikut Tante I. Sama Tante I ya. Katanya anak-anak bilang sama suruh sama Tante I. Sama Tatangnya bilang ke Bapak mirip Armsel. Gimana? Ini telepon gak diangkat-angkat. Nanti kita beli, nanti kita ke bukan kak. Gitu, Nabil dengan ibu Nabil Gudibet. Gudibet. Sama